له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين مسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kaum muslimin muslimat, para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Berling Mas Cakep, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pemirsa Uthman TV ataupun Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih belajar tentang mujahadah, ya. Bagaimana seorang muslim memaksa jiwanya, memaksa dirinya untuk melaksanakan segala macam bentuk ketaatan, baik itu ketaatan lisan, ketaatan hati, ataupun ketaatan anggota tubuh. Dan bagaimana seorang muslim memaksa jiwanya untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan lisan, hati, ataupun anggota tubuh. Itulah mujahadah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas hadis nomor 100 dari kitab Riyadu As-Salihin, atau hadis yang ke-6 dalam bab al-mujahadah. Hadis ke-6 dalam bab al-mujahadah. Hadis yang cukup panjang dan banyak sekali faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Insyaallah ta'ala kita akan membaca hadis ini dan berusaha untuk menerjemahkannya dan mengambil beberapa faedah dari hadis nomor 100 ini. Tayyib, qala al-muallifu, baiklah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala as-sadisu, yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'ifi wa fi kullin khairun. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha lakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Apa kata beliau? al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Kuat nopo nih? Kuat awake, napa kuat tangane, napa kuat sikile, sekabehane, ya. Baik. Kuat di sini, wallahu taala a'lamu bisawab, adalah kekuatan iman. Ya. Jadi mukmin yang kuat napa nih? Imannya. Karena kalau hanya sekedar kuat badan tanpa dilandasi napa? Keimanan, tidak akan mendatangkan kebaikan. Awake gede tur potok. Ngertos potok nih. Tapi ra tahu, kan contoh paling gampang, ra tahu napa? Salat. Poso nggih mboten? Mboten purun. Salat enggak pernah, puasa tidak mau. Apakah kekuatan badannya bermanfaat bagi dia? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, ya. Tapi kalau seorang yang imannya kuat, meskipun badannya lemah, ya, tenagane ora pati rosa, tidak terlalu apa kuat, kekuatan imannya akan bisa mendatangkan manfaat luar biasa baginya. Bagi orang yang potok tadi itu, potok itu kekar, masjid yang jaraknya berapa? 10 meter seperti berjarak berapa? Berkilo-kilo, ya kan? Jaraknya kayak kilo-kilo, tapi bagi orang yang lemah badannya tapi imannya kuat, masjid yang berjarak 3 kilo kayak 3 meter, kayak 3 meter, ringan baginya masya Allah. Maka kita dapatkan banyak. Kalau kelihatan jelas itu kalau pagi-pagi menjelang subuh itu, bapak-bapak sudah sepuh masya Allah berjalan di pinggir jalan, ya, kemudian apa, menuju ke masjid. Kemana para pemuda yang badannya potok-potok? Anusat mungkin di sekitar masjid itu warganya cuma satu soft apa ya? Warga di sini itu banyak. Warga di sekitar masjid biasanya banyak, di masjid mana-mana. Tapi yang datang, yang kita perhatikan adalah orang yang tua-tua. Ya. Ini semua tidak lain tidak bukan berdasar taufik dari Allah, kemudian kekuatan apa? Iman. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, al-mu'min al-qawi itu adalah orang mukmin yang imannya kuat. Khairun, itu jauh lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan jauh lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'mini dha'ifi, dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Jadi ini hadis ini menerangkan bahwa orang yang kuat imannya itu jauh lebih dicintai dan jauh lebih baik. Lebih dicintai oleh Allah dan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kekuatan imannya akan mendorong dia untuk melakukan berbagai amal soleh. Entah itu amal soleh yang sifatnya lisan, amal soleh yang sifatnya nopo? Hati, qalb, ataupun amal soleh yang sifatnya nopo? Jawarih. Seorang bisa menjalankan ibadah haji, berat atau tidak ibadah haji? Berat. Ngetokakan duit, bayar biaya besar. Udah gitu apa? Capek, ninggal, bukan sebelum capek ya, ninggalkan keluarga, ninggalkan pegawaian, ninggalkan tanah tercinta, tempat kelahiran. Ya. Kalau apa namanya, belum tahu nanti bisa kembali atau tidak. Sampai di sana ternyata apa? Capek. Ini butuh kekuatan iman. Ya. Nah, semakin kuat iman seseorang, maka kebaikan-kebaikan yang muncul dari dia itu akan semakin banyak dengan izin dari Allah. Artinya tentu semuanya dengan pertolongan Allah. Nggak bisa nyong kuat imani bangga gitu ya, nggak bisa. Kita melakukan segala bentuk amal soleh adalah karena pertolongan Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti ini faedah pertama dari hadis, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang lemah imannya. Ustaz, apa kekuatan badan enggak ada manfaatnya, Ustaz? Kekuatan badan bermanfaat kalau dimiliki oleh orang yang kuat imannya. Kekuatan badan kapan bermanfaat? Kalau dimiliki oleh orang yang kuat imannya. Sama halnya dengan harta. Sugih niku apa ora apik, Ustaz? Sugih itu bermanfaat, kaya itu bermanfaat, harta itu bermanfaat kalau dipegang oleh orang yang kuat imannya. Kalau tidak, tidak akan bermanfaat, bahkan akan membahayakan. Duit-duit nggo tuku togel. Wah, nger duit-duit pikirane togel. Aneh, wis dibasmi masih saja ada. Jenenge pe togel, toko gelap istilahnya begitu. Judi togel. Ketampanan, kecantikan, bagus atau enggak? Jawabannya sama. Bagus kalau dimiliki oleh orang yang kuat imannya. Nek mboten, kalau tidak berbahaya. Taraf paling rendah tidak bermanfaat. Taraf yang selanjutnya berbahaya. Kapan berbahaya? Nek ganteng tur ayu, ganteng atau cantik tapi tidak diiringi, dilandasi dengan keimanan. Contohnya apa? Buat merayu lawan jenis. Baik sifatnya sembunyi-sembunyi ataupun komersial. Adol rai, adol awak. Na'udzubillah min nalik. Jualan wajah, jualan badan. Awake diregani luweh murah tinimbang ayam potong. Na'udzubillah min nalik. Loh Ustaz, kok luweh murah sih? Kepriwe dongi? Ayam potong sekilo berapa sekarang? Sing terakhir tuku ayam, beli ayam mungkin sekitar 30-an ribu ya sekilo. 30 ya? 50 ribu? Oh, Masya Allah, ini kan pengalaman Mas. Ya 35 ya, sekilo 35. Uang niku abote pinten kilo? Sing ayu jerene 50 gitu. 50 ping 35 pinten cepi. Sing duwe kalkulator. Jenengan ngitungnya cepat katane. 35 ping 50 pinten? Hah? 17.5. Berarti 17.500 napa pripun? Pripun? 1.700 50. Jadi jangan cepat ngitung ya, masya Allah. Nuhun sewu, profesinya? Kalau boleh tahu, dagang. Mantas, masya Allah. Langsung 17.5. Masya Allah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan barokah pekerjaan jenengan dan juga yang lainnya, insya Allah. Allahumma amin. 1.750.000 tarif semalam. Ada yang tahu? Naudzubillah min dzalik, ya kan? Ya, taruhlah 300.000, 500.000, adol awak, adol rai, kali petik murah pundi. Itu kalau kecantikan tidak dilandasi nopo? Keimanan. Dia akan lebih hina, lebih rendah daripada hewan ternak. Kita lanjutkan. Jadi begitu nggih, yang bermanfaat itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Kekuatan atau seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat. Itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang memiliki keimanan yang lemah. Tapi perlu dicatat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Wa fi kullin khairun. Tapi tetap di masing-masing dari dua orang tadi terdapat napa? Kebaikan. Sing kuat imane ya apik. Yang kuat imannya juga bagus. Yang lemah imannya juga ada kebaikan. Lu kenapa? Kenapa pertanyaannya? Jawabannya, karena sama-sama punya napa? Iman. Karena sama-sama punya iman. Jadi dua-duanya baik. Ada kebaikan. Cuma yang kuat imannya jauh lebih baik daripada yang lemah imannya. Ustaz, yang penting apik toh, lemah-lemah ya apa-apa. Ini kita jangan putus asa. Karena kalau putus asa di dunia, nanti nyeselnya di mana? Akhirat. Para penduduk surga itu enggak pernah menyesal. Kecuali satu perkara yang mereka sesali. Apa? Satu waktu yang lewat tanpa ketaatan kepada Allah. Nyesel. Lah, surgane pendek, apa? Rendah. Ngerti yo gitu istilahnya. Kalau tahu begitu ternyata balasan penduduk surga itu demikian besarnya. Dulu di dunia lebih bersemangat. Gitu nggih, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ma yatahassaru ahlul jannah illa min sa'atin madat min ghairi dzikrillah. Tidaklah seorang penduduk surga menyesal kecuali menyesali dari satu waktu yang lewat tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki faedah yang pertama, bahwa kuat di sini yang dimaksud adalah napa? Kuat imannya. Tapi di dua-duanya ada kebaikan. Faedah yang kedua dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mengerjakan segala perkara yang mendatangkan manfaat bagimu. Bersemangatlah untuk mengerjakan segala perkara yang bermanfaat bagimu. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, perbuatan manusia itu ada tiga. Atau perbuatan itu ada tiga. Satu, yang bermanfaat. Ya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Yang kedua, walikanipun berarti napa? Tidak bermanfaat. Faat atau bahkan berbahaya. Yang ketiga, la yanfa wala yadur. ora iki tur yo ora iku. Napa artine Pak Syuhada? Bermanfaat ya tidak, menimbulkan bahaya juga tidak. Jadi perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi ada tiga ini, bermanfaat, berbahaya atau tidak bermanfaat. Yang ini tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, sia-sia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, mengarahkan kepada kita atau mengarahkan diri kita untuk semangat melakukan perbuatan jenis pertama, yaitu napa? Mayanfa'uka, yang mendatangkan manfaat bagimu. Niki pesanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus timbul pertanyaan, bermanfaat di sini itu bermanfaat di dunia ataukah bermanfaat untuk kepentingan akhirat? Jawabannya adalah dua-duanya. Semangat dalam melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dunia untukmu. Tentu yang sifatnya, yang hukumnya apa? Halal. Dan bersemangatlah, sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagimu di mana? Di akhirat. Di segala perkara yang ingin kita tekuni dalam masalah dunia dan nyata-nyata mendatangkan nopo manfaat dan tidak memadoroti kita, tidak membahayakan kita, maka kita sungguh-sungguh. Demikian juga perbuatan-perbuatan dari urusan akhirat yang jelas-jelas mendatangkan manfaat bagi kita, manfaat akhirat, maka kita kerjakan dengan nopo sungguh-sungguh. Ini faedah nomor berapa? Dua. Ini manfaat apa yang akan kita cari? Yaitu dua-duanya, manfaat dunia dan akhirat. Ustaz, dunia mikir dunia. Kenapa kita masih memikirkan dunia? Jawabannya, karena kita masih hidup di dunia. Jadi harus ada bekal untuk hidup di dunia. Kita mau jihad. Di antara jihad adalah dengan jiwa dan juga dengan harta. Di dalam ayat Al-Quran, kata-kata jihad itu banyak sekali diawali dengan bi amwalikum wa anfusikum. Harta. Karena dengan harta itulah modal. Modal apa? Modal ketaatan. Orang mau sholat butuh harta apa mboten? Orang mau sholat butuh harta atau tidak? Jadi nek sholat ngemboli duit, apa harta yang dibutuhkan untuk sholat? Pakaian. Pakaian. Makanya tidak mungkin kan sholat tanpa pakai baju. Berarti butuh harta atau tidak? Butuh. Ini contoh sederhana momen nggih. Puasa. Setelah salat napa rukun Islam? Salat, puasa nggih. Zakat tetap puasa dulu. Puasa. Puasa butuh harta atau tidak? Butuh. Untuk apa? Jadi nek puasa ngakepi duit terus ngoten niku. Untuk apa? Buka dan sahur. Raketang bukane karo menduk. Sahure karo wedang kopi nggih. Kalau di sana air putih ataupun kurma gitu ya. Ini seadanya tapi tetap butuh harta. Napa malih berpuasa? Zakat apa maning? Zakat itu butuh harta. Karena memang zakat itu biasanya wujudnya napa? Harta. Oh, saya kan bukan orang kaya. Lah walaupun bukan orang kaya, kalau namanya zakat fitrah, butuh harta atau tidak? Butuh harta. Nopo? Beras. Kecuali kalau memang tidak punya sama sekali, atau tidak ada yang lebih dari kebutuhan keluarga dia di hari itu. Berzakat, puasa, napa malih? Haji. Butuh harta napa mboten? Butuh. Ustaz nyong gratisan Ustaz. Anu ditawari haji alhamdulillah ana WA tengah malam. Haji gelem apa ora? Gratis lho. Ya gratis jenengan, tapi sing bayari butuh harta atau ndak? Butuh. Jadi masya Allah, selama kita masih hidup di dunia itu kita membutuhkan apa? Kepentingan dunia. Tapi tentu jangan berlebihan. Dan dunia itu kita gunakan untuk mengejar apa? Akhirat. Nafkahi keluarga nih. Belum keluarga dulu lah ya. Pembokone sing protes nyung urung duwe bojo. Maka untuk menafkahi diri sendiri. Perut kita, badan kita punya hak atas kita. Di antara haknya adalah makan dan minum. Ya. Kemudian keluarga kita. Kita berinfak di jalan Allah. Di antara bentuknya adalah napa? Untuk keluarga kita. Dan jika ada lebih, maka untuk orang-orang di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Jadi kita masih butuh harta. Baik. Manfaat yang kita semangati untuk kita cari dua, manfaat dunia ataupun manfaat apa? Akhirat. Sekarang kalau dua kepentingan tadi bertabrakan di waktu yang sama, kita harus mengerjakan kepentingan dan maslahat dunia, tapi di saat itu pula kita harus mengerjakan kepentingan akhirat, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Abot nggih. Ya itulah. Mau tidak mau kita nek mboten saged di owah-owah lho niki nggih. Ndak bisa di apa? Enggak bisa diotak-atik. Maka kita harus mendahulukan kepentingan napa? Akhirat. Ya. Kita harus mendahulukan kepentingan akhirat. Itu kalau terjadi tabrakan di waktu yang sama. Yeah. Ini faedah. Faedah selanjutnya. Kalau ada dua hal. Sama-sama baiknya. Sama-sama baiknya. Baik itu kepentingan. Terutama kepentingan akhirat. Terutama dalam kepentingan akhirat. Podo apiki. Bagaimana cara menyikapinya? Pripun carane pun? Caranya ini udah enggak bisa diowahi ya. Ini enggak bisa diutak-atik. Di waktu yang sama ada dua kebaikan. Mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Maka caranya adalah dilihat mana yang manfaatnya jauh lebih besar. Nggih, mana yang manfaatnya jauh lebih besar. Misal silaturahim. Bagus atau tidak? Bagus. Di waktu yang sama kesempatannya cuma itu, kemampuannya cuma itu, ada dua orang yang berhak untuk dapat silaturahim dari kita. Tapi kalau kita silaturahim ke A, B tidak dapat kesempatan. Sebaliknya kalau kita silaturahim ke B, si A harus kita tinggalkan. Mana yang harus kita dahulukan? Misal, si A itu saudara kandung kita. Sinten? Saudara kandung. Si B, Pak Le, paman ataupun Pak D. Kita lagi melakukan perjalanan. Jarak tempuh rumah masing-masing itu cukup untuk menempuh satu perjalanan saja. Nek ora neng kakange dewek, ya neng Pak Deni. Karena apa? Setelah itu kita harus cepat-cepat kembali menuju ke bandara untuk melakukan apa? Perjalanan pulang. Niki misal, jenenge misal, gitu. Jadi ada rumah kakaknya, di tempat itu ada rumah pakdenya. Kalau ke rumah kakak kita, rumah pakde enggak mungkin terjangkau. Karena arahnya bertolak belakang. Tapi kalau kita ke pakde, kakak enggak akan bisa kita kunjungi. Karena waktunya cuma sempit seperti itu. Mana yang harus didahulukan? Saudara, ya. Maka kita harus menyambung, mendahulukan silaturahmi ke saudara kandung dibandingkan ke Pak Bakde. Kalau bisa diutak-atik ya dua-duanya. Tapi kan contohnya tidak bisa diutak-atik. Contoh malih, mungkin yang lebih gampang ya. Kalau itu kan mungkin kadon ya, anunya lewat pesawat terbang segala. Masuk masjid, kita belum sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar kan pahalanya gede nggih. Begitu masuk masjid, imam muadzin qomat sholat subuh. Mana yang harus kita lakukan? Sholat dua sunat fajar ataukah ikut takbiratul imam takbiratul ihram bersama imam? Mana yang harus didahulukan? Ya ikut sholat subuh, karena sholat subuh maslahatnya lebih besar dibandingkan sholat sunnah fajar. Ngkaten nggih, contohnya. Ini faedah yang kedua dari nomor berapa tadi? 3 atau 4. Faedah selanjutnya nomor 4. Kalau ada dua bahaya. Pekerjaan yang betul-betul berbahaya. Kan tadi pekerjaan ada 3 nggih. Bermanfaat, berbahaya atau tidak bermanfaat, tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Sekarang kita dihadapkan di nomor 2. Pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kita, amalan-amalan yang membahayakan kita. Contoh di satu kondisi kita itu mau tidak mau harus melakukan dan melewati perbuatan yang berbahaya itu. Perbuatan yang berbahaya itu untuk bisa melangkah ke arah berikutnya. Bagaimana caranya menyikapi hal ini? Karena kalau kita tidak lakukan perbuatan yang berbahaya ini, kita akan kehilangan yakni kesempatan untuk kebaikan berikutnya. Maka cara menyikapi adalah bagaimana? Dilihat bahaya mana yang lebih kecil. Bahaya mana yang lebih kecil. Contoh, ini contoh gampang dan misal nih, mungkin gampang. Keselak. Nggih, keselak. Di hadapannya ada khamr. Khamr ngertos nggih? Minuman keras. Khamr setengah gelas. Karo khamr segelas full. Jenengan milih sing pundi? Mbuh capek napa mawon. Iki sing setengah gelas, sama-sama satu gelas. Sing segelas ini khamrnya pinten persen nggih? Sing ngerti. 5% lah ya. Sing segelas ini botole merek alkohol 5%. Yang botol lain alkohol 10%. Jenengan milih sing pundi? Nek kula tah milih sing banyu putih. Tapi kan ndak ada ekui sudah keselek-selek begitu. Keselek yang harus dihilangkan dengan sesuatu yang dimasukkan ke mulut. Bukan keselek sing bisa dinapa? Ngap ngoten niku terus mencolot niku napa? Seleke niku. Ini harus. Iki botol 5% sing niki 10%. Sama-sama memabukkan. Mana yang harus kita ambil? Yang paling ringan madorotnya. Yang mana? Ambil yang 5%. Dan sesudah itu kan katut nggih, Bun. Tetap sadar. Aja keenakan. 5% enak ya. Dijokot sing 10% iku kebablasan jenenge. Begitu ya. Ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma ajan fa'uka. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dihadapkan dua manfaat kebaikan yang sama-sama baik, kita ambil yang paling tinggi. Tapi kalau dihadapkan dengan dua perbuatan yang berbahaya dan harus kita lewati, kita ambil yang paling ringan. Kita ambil yang paling ringan. Oke. Masih 5 menit. Baiklah. Selanjutnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Ini kalimat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak lupa dengan pertolongan Allah. Kalau kita sudah berusaha melakukan pekerjaan dengan baik, kadang kita itu dan berhasil, kadang kita itu lupa akan pertolongan Allah. Biyen lagi pertama latihan nyopir, deg-degan banget. Ono sepeda lewat, gue rasanya, dalane kebek. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Sekarang Mbak Sarwis ahli, jangan lupa minta tetap pertolongan pada Allah. Dulu ketika belum bisa baca Quran, lendonga, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah Allah, ya Allah. Siki, setelah sekarang kalau sudah bisa, jangan lupa. Kita harus tetap minta tolong kepada Allah. Supaya tidak timbul kesombongan dalam hati kita. Kita bisa melakukan maslahat-maslahat dunia karena semata-mata pertolongan Allah. Seorang pejabat meniti karirnya tinggi sampai atas. Pertolongan siapa? Bukan pertolongan botoi. Bukan pertolongan pendukungnya. Semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa mendapatkan manfaat-manfaat akhirat. Sholat, puasa, naik haji, umroh, zikir, baca Quran, sedekah. Semata-mata pertolongan dari Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan putus asa. Jangan lemah. Jangan tinggalkan usaha yang bermanfaat itu. Kalau kita sudah yakin itu ada manfaatnya, terus mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya, jangan lemah itu artinya apa? Jangan tinggalkan, jangan putus asa. Baik. Ini sebagian manfaat dari hadis yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kitab hadis nomor berapa? Nomor 100. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih membahas faedah-faedah dari hadis ke-100 ini atau hadis nomor 6 di dalam bab al-mujahadah, sampai pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Insyaallah ada, masih ada beberapa faedah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.